dan penduduk Aikah. Mereka itulah golongan-golongan yang bersekutu menentang Rasul-Rasul. Semua mereka itu mendustakan Rasul-Rasul, maka pantas mereka merasakan azabku. Dan sebenarnya yang mereka tunggu adalah satu teriakan saja yang tidak ada selanya. Dan mereka berkata, "Ya Tuhan kami, segerakanlah azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari perhitungan." Bersabarlah atas apa yang mereka katakan, dan ingatlah akan hamba-hamba kami, Daud, yang mempunyai kekuatan. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah. Inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-'ashyi wal-isyraq. Sungguh, kamilah yang menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, Daud, pada waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masing sangat taat kepada Allah. Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan hikmah kepadanya serta kebijaksanaan dalam memutuskan perkara. Dan apakah telah sampai kepadamu berita orang-orang yang berselisih ketika mereka memanjat dinding mihrab? Qasman baga ba'duna ala ba'd, fahkum baynana bil haqq wa la tushtiq, wahdina ila sawa'i sirat. Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu dia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah takut. Kami berdua sedang berselisih. Sebagian dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan di antara kami secara adil. Dan janganlah menyimpang dari kebenaran. Serta tunjukilah kami ke jalan yang lurus." Inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'un na'jan wa li na'jan Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Lalu dia berkata, "Serahkanlah kambingmu itu kepadaku." Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Qala laqad zalamaka biswani na'jatika ila ni'ajin wa inna kathiran min al-khulatai la yabghi ba'dhum 'ala ba'd illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa qalilum ma hum wa dhanna Daud an فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب.

Ibrahim, Ishak, dan Yakub, yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Inna akhlasnahum bikhalisatin dikraddar. Sungguh, kami telah menyucikan mereka dengan mengadugerahkan akhlak yang tinggi kepadanya, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar. Dan sungguh, di sisi kami, mereka termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Wadkur Ismail wal yasa' wa dhal kifl wa kullum minal akhyar. Dan ingatlah, Ismail, Ilyas, dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Ini adalah kehormatan bagi mereka. Dan sungguh, bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan tempat kembali yang terbaik. Yaitu surga Aden, yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Muttaqin fiha, yad'un fiha bifakihatin kathiratin wa syarab. Di dalamnya mereka bersandar di atas dipan-dipan, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu. Dan di samping mereka, ada bidadari-bidadari yang redup pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari perhitungan. Sungguh, inilah rizki dari kami yang tidak ada habis-habisnya. Beginilah keadaan mereka. Dan sungguh, bagi orang-orang yang durhaka, pasti disediakan tempat kembali yang buruk. Yaitu neraka Jahanam yang mereka masuki, maka itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Inilah azab neraka, maka biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka, air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Dan berbagai macam azab yang lain yang serupa itu. Dikatakan kepada mereka, ini rombongan besar pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desakan bersama kamu ke neraka. Tidak ada ucapan selamat datang bagi mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka, kata pemimpin-pemimpin mereka. Para pengikut mereka menjawab, sebenarnya kamulah yang lebih pantas tidak menerima ucapan selamat datang, karena kamulah

Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Allah berfirman, "Kalau begitu keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya, kamu adalah makhluk yang terkutuk." Dan sungguh, kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat." Iblis menjawab, "Demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka." Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan." Sungguh, aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya. Katakanlah Muhammad, "Aku tidak meminta imbalan sedikitpun kepadamu atasnya dakwahku, dan aku bukanlah termasuk orang yang mengada-ada." Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam. Dan sungguh, kamu akan mengetahui kebenaran beritanya Al-Quran setelah beberapa waktu lagi.